warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana layaknya dipuji sebagai pencipta, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusannya yang telah membawakan kepada kita syariat halal haram yang diinginkan oleh sang pencipta. Melanjutkan bahasan bulughul maram, dan kita masuk ke bab baru, bab qitalul janni wa qatlal murtad, bab memerangi penjahat atau menghukum penjahat dan membunuh orang-orang murtad. Jadi ada dua bahasannya, ada dua bahasan, bab memerangi atau menghukum penjahat dan membunuh orang-orang murtad. Kita akan mulai tentunya dengan memerangi penjahat. Penjahat di sini, ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, adalah masuk semua orang yang membuat perbuatan kriminal. Semua orang yang membuat kriminal. Dan dihitung kriminal kalau dia mengancam jiwa, harta, kehormatan, ini keluarga, semua ini masuk dalam masalah kriminal dalam agama kita. Jadi kalau misalnya bapak ibu sekalian terancam secara jiwa, misal ada orang yang ngancam, kamu kalau tidak memberikan ini saya akan bunuh, atau saya akan bunuh anak kamu, atau saya akan ganggu keluarga kamu, mengancam dengan bunuh misalnya, maka itu berarti sudah masuk kriminal. Atau ada orang yang mengancam atau merusak nama baik, martabat, menyebarkan fitnah yang tidak benar misal, atau dia merusak atau menjahati bapak ibu sekalian di harta, menipu, sengaja menawarkan sebuah penawaran bisnis ternyata dusta, tidak benar, atau proposal kegiatan yayasan sosial atau apa saja, maka ini termasuk ya. Juga masuk di dalamnya keluarga. Jadi orang-orang yang terdekat kita, misal anak, istri, suami ya, yang serumah dengan kita, kalau ada ancaman sehingga juga ancaman itu secara otomatis kena kepada kita karena serumah, maka masuk dalam istilah penjahat. Di dalam Islam ada hukum nih. Ada hukum yang diterapkan secara pribadi, ada hukum yang diterapkan secara pemerintahan. Hukum secara pribadi misal, tiba-tiba bapak ibu sekalian diserang oleh perampok atau preman. Tiba-tiba dia masuk ke rumah, tiba-tiba mau mencuri, lalu kita membela diri. Sampai akhirnya kita membunuhnya misalnya, atau kita menghukumnya. Mungkin ada pisau terpotong tangannya, mungkin tertusuk badannya, mungkin matanya kena beling atau apalah ya, atau dia kesetrum ya, sesuatu yang terjadi di rumah. Kita membela diri kita sendiri, dan ini mutlak. Kalau penjahat masuk ke dalam rumah kita, mutlak kita yang benar. Nah, dia masuk kan jelas ya. Nah ini hukum pribadi. Dalam Islam ini berlaku, dan ini boleh, sah. Bahkan kalau bapak ibu terbunuh, hukumnya mati syahid. Hukumnya mati syahid karena membela tadi ya, ancaman jiwa, ancaman harta, ancaman nama baik, dan ancaman keluarga yang serumah. Ini semua berarti boleh membela secara individu. Ada orang yang memfitnah, lalu bapak ibu datangin, meluruskan, gitu kan? Ternyata dia tetap ngotot, bahkan mungkin dia menggunakan fisik. Lalu kita berkelahi di situ, karena memang dia membuat itu. Ini sama, ini hukum individu, boleh. Dalam Islam boleh kita membela diri. Nanti akan kita jelaskan semua itu ya. Ini saya pembukaannya dulu biar bab ini jelas pada saat kita baca hadis. Ada juga orang yang menipu harta. Bapak ibu ditawarin bisnis, ternyata dia dusta. Itu yang banyak terjadi, gitu kan? Lalu dia pergi. Lalu kita mengejar, cari dia. Mana dia? Kedapatan nih. Dia bilang enggak ada duitnya. Lalu kita menyita barang-barangnya sebagai jaminan. Boleh dalam Islam. Bukan tidak boleh, karena hak kita. Gitu kan? Ini hak dia ambil, kita ambil juga, gitu kan? Tetapi yang diambil kadarnya sesuai dengan yang milik kita. Misal uangnya 10 juta. Dia punya motor 10 juta. Motornya disita. Diambil. Kadar motornya 10 juta. Ya sudah diambil. Itu hak kita. Itu tidak disalahkan secara syar'i ya. Secara hukum agama individu bisa melakukan itu. Kena hak dia. Apalagi kalau tidak ada sesuatu yang tertulis. Karena di hukum pemerintah kita gak berlaku tuh. Gak berlaku. Sama kasus orang disihir. Dia tahu dukun ini menyihirnya. Tapi tidak ada sesuatu bukti. Kalau dilapor ke polisi, yang terjadi dukun-dukun itu cuma ditemukan di tempatnya apa? Dupa, menyan-menyan. Tapi dia jahat ini. Jahat dia. Karena dia bisa membuat orang ya, cerai suami istri, sakit, mandul, gak bisa punya anak. Itu bisa peran, keguguran. Sihir bisa masuk ke situ tuh. Bisa orang keguguran. Banyak kasus begitu, ibu-ibu lagi hamil, dia tiba-tiba mimpi perutnya diramas-ramas. Ya, ada ilmu sihir ada masuk sampai ke situ. Ya, dan kalau dia tidak kuat ibadahnya, maka bisa berpengaruh sihir itu. Bisa berpengaruh. Ya. Contoh, lalu seseorang di antara kita datangin dukun tuh. Berikan kepada saya. Mana buhul-buhulnya? Kita yakin atau kita temukan ada bukti di situ, ada foto, ada pakaian dalam, ada sesuatu yang kita temukan ini kita, maka kita boleh menghukumnya. Boleh menghukumnya. Hukumnya itu memarahi dia, melaporkan dia, gitu kan? Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh memukulnya. Bahkan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah membunuh seorang penyihir. Jelas dia menyihir kedapatan dibunuh sama dia secara individu. Karena bahaya sekali orang ini gitu. Penyihir kan tidak kelihatan ya. Tapi keburukannya luar biasa. Makanya ada hadis Nabi, balasan penyihir adalah dipenggal lehernya. Kita bicara hukum syar'i ya. Saya bukan bicara masalah hukum pemerintah kita dulu. Ini secara agama, seseorang kalau diancam, terancam jiwanya, terancam hartanya, terancam kehormatannya, dan terancam keluarga yang serumah dengan dia. Kalau keluarga yang tidak serumah, gak ada hubungannya itu. Misal saudaranya, ibu, bapak sekalian diancam oleh orang lain. Kita boleh membantu semampu kita, tapi bukan itu bukan kewajiban. Tidak ada hak kita di situ. Gak boleh misalnya adik saya bertengkar sama seseorang, lalu saya yang datang tonjok orang itu misalnya. Gak boleh. Gak ada urusannya. Tapi kita boleh nasihatin dia sabar. Ya, tapi kalau dia yang sedang bermasalah tercoreng itu hak dia. Gitu ya. Ini perlu dipahamin ya. Karena ini berhubungan dengan bahasan kita yang lalu. Kan bahasan yang lalu ingat masalah diat. Orang yang jatuhin gigi orang, giginya juga harus dijatuhin. Kan gitu. Dia butain mata orang, dia juga harus dibutain matanya. Kan hukumnya begitu dalam Islam. Kecuali kalau diganti dengan denda. 15 ekor unta. Kita sudah pelajari semua yang lalu kan gitu. Beberapa ekor unta gantinya. Itu lain. Jadi bisa dicungkil matanya orang itu yang mencungkil mata dia. Atau dia membayar denda. Sudah ditentukan dalam syariat. Mata misalnya berapa belas ekor unta. Maka dia bayar. Cungkil mata atau bayar. Seperti itulah. Kan? Ini kalau terjadi hukum yang tidak berhubungan dengan bahasan kita hari ini. Kita sedang membahas seseorang yang dijahati oleh orang lain. Kita sedang kena jadi korban kriminal. Nah itu yang terjadi. Hukum pertama adalah secara individu kita bisa membela diri. Ya. Yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah turun tangan. Gitu ya. Kalau kita sudah tahu ada seorang penjahat dan dia memang sudah niat untuk datang mengganggu. Bahkan terkadang yang menjadi penjahat adalah orang terdekatnya sendiri. Misal mantan istrinya, mantan suaminya, gitu kan, temannya, bisa terjadi. Dia merasa terganggu, orang ini akan mengganggu gitu. Ada orang seperti itu, jahat memang luar biasa. Maka ini dilaporkan kepada pemerintah pada saat kita merasa kita nggak bisa nih. Maka dilaporkan ini akan saya merasa tidak aman karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Itu semua dibolehkan dan pemerintah turun tangan dengan masalah itu. Ini bahasan tentang masalah kriminal, penjahat, bagaimana menghadapinya. Bahkan kalau ada orang, jangankan dia udah masuk, dia belum masuk rumah saja. Kemudian ada orang yang sudah mulai mengintip-intip rumah, misal ya, mengintip-intip rumah. Kita tahu nih, dia intip-intip kaca. Baik, waktunya bukan waktu bertamu. Mungkin kalau waktu-waktu bertamu sudah jelas, lagi terang ya. Orang bertamu itu siang hari. Bukan bertamu kalau jam 2 malam. Iya, jelas kan? Jadi orang bertamu di waktu bertamu itu lain. Jangan ada orang lihat-lihat kacanya ibu, jam 2 siang ibu lempar matanya, jangan. Itu gak boleh, karena memang waktu bertamu. Mungkin memang dia mau pastikan kaca rumah kita gelap misalnya kan. Tapi kalau jam 2 malam ngintip, ya, jelas. Terus kemudian ibu dan bapak sekalian lemparin batu atau apa, sampai dalam hadis dikatakan matanya keluar, ibu gak, dan bapak sekalian tidak dihukum. Karena dia memang jelas orang ini akan berbuat jahat, cuma belum sempat masuk. Seperti itulah ya. Baik. Jadi ada hukum secara individu, ada hukum secara pemerintahan. Dilaporkan bapak pemerintahan. Nah, pemerintahan tentu kalau hukum Islam jelas ya. Mencuri dipotong tangannya gitu kan. Dia berbuat kejahatan kalau dia gabungkan antara memerkosa, mencuri, ya, mengancam. Nah, ini hukumnya kisas, dipenggal kepalanya. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini berhubungan dengan masalah hukum kriminal. Yang kedua, hukum masalah orang murtad. Nanti akan kita bahas masalah itu. Kalau ada orang murtad dari agama, maka dilihat nih, sebab murtadnya apa? Kalau sebab murtadnya itu adalah, memang dia dasarnya mu'allaf, masuk Islam, tapi dia tidak ngerti agama, tidak pernah ada yang pandu, dia kembali ke agamanya. Ini lain hukumnya. Beda dengan kalau ada orang, jelas-jelas dia muslim, kemudian dia tinggalkan agamanya tanpa sebab. Setelah itu, setelah dia murtad, dia ngolok-ngolok Islam. Ini hukumnya harus dibunuh. Hukumnya dibunuh. Karena dia sudah sampai pada tingkat meninggalkan agama Islam kebenaran, lalu dia ngolok Islam itu. Ini gak bisa. Kalau dia tinggalkan Islam tadi, hanya meninggalkan saja begitu, ini lain hukumnya. Gitu kan? Diperingatkan, ditinggalkan, dijauhi, dihindari, ya sudah. Gitu. Tapi kalau dia sampai pada saat sengaja menyari-nyari kesalahan Islam dan buat masalah, maka ini hukumnya berbeda. Nanti akan kita bahas hadis-hadis berhubungan dengan masalah itu. Ya. Juga termasuk kalau kekufurannya sesuatu yang fatal. Murtad ini tidak selamanya dia bilang saya pindah agama Nasrani, saya pindah agama Yahudi. Tidak selamanya itu ya. Jadi murtad itu bisa dianggap dia keluar dari jalur keimanan. Seperti misal, dia muslim, tapi dia menghina-hina Nabi Muhammad SAW. Muslim, tapi hina-hina Nabi. Hina Al-Quran, hina Allah. Ini sudah kafir ya. Nah ini juga sama ini. Orang yang seperti ini pemerintah setempat harus menghukum mati. Gak bisa. Hukum Islamnya begitu. Nanti akan kita jelaskan hadisnya ya. Baik, ini dua bab yang akan kita bahas pada pertemuan kita pagi ini. Semoga Allah berkahi. Saya akan mulai dengan hadis pertama dalam bab kita. Bab qitalul janiyun wa qatlul murtad. Bab memerangi penjahat dan membunuh orang murtad. Jadi dua bab ya, dua bahasan. 1225 hadisnya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila duna malihi fa huwa syahid. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wat Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbunuh karena membela hartanya adalah mati syahid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Hadis sahih menurut Tirmidzi. Jadi kita ibu-ibu dan bapak sekalian lagi jalan ada perampok mau ngambil duitnya, kita bela diri sampai kita gebokin kepalanya misalnya dipukul dengan batu mati dia, kan? Gak ada masalah, tidak berdosa di situ, karena kita membela diri kita, kan? Gak bisa. Makanya mencuri itu dalam Islam luar biasa itu, melakukan kriminal itu hal yang luar biasa, tegas sekali gitu, supaya tidak ada lagi. Karena satu orang pencuri dipotong tangannya, 10.000 orang pasti berhenti mencuri. Otomatis itu kan gitu. Tujuannya itu. Jadi kalau ada orang mengatakan potong tangan itu kejam, terlalu keras dan seterusnya, ini karena tidak paham. Belum pernah dicuri gitu. Kalau dia mengalami pencurian, pastilah dia bukan cuma potong tangannya. Mungkin dia akan tusuk badannya gitu kan, atau apa saja. Itu sudah fitrah Allah ciptakan di dalam jiwa setiap manusia. Kalau kita malah terbunuh, malah terbunuh, maka secara otomatis ya kita mati syahid. Subhanallah, saya lihat beberapa cuplikan pencuri sekarang luar biasa, terutama ibu-ibu harus hati-hati. Terakhir saya lihat cuplikan itu ditangkap dengan kamera CCTV di sebuah mall. Jadi dia kelihatannya rapi laki-laki itu, tapi dia tidak tahu kalau sudah ada kamera rupanya. Ada seorang perempuan masuk pakai tas. Dia enggak ganggu, enggak apa gitu. Dia tunggu perempuan itu pencet lantai berapa. Misal lantai 5. Dia pencet lantai 7, dianya. Begitu perempuan itu mau keluar, diambil dompetnya, tasnya sama dia, terus ditendang perempuan itu keluar. Lalu liftnya naik ke lantai 7. Udah, dia pergi. Dan itu sering terjadi, terutama kalau cuma berdua di lift. Itu sering terjadi. Dan itu ditangkap oleh CCTV kamera. Nah, orang-orang yang seperti ini kan, dia selalu menganggap mudah sekali mencuri. Karena setiap orang yang masuk, dan dia tunggu ya, orang itu pas sudah mau keluar, dia sudah target tasnya itu. Ditarik tas orang itu, terus ditendang sama dia supaya jatuh, pintu lift tertutup, dia jalan. Lantai 7 nanti dia lari lagi kemana? Mau dikejar bagaimana coba? Contoh ya, walaupun ditangkap CCTV, saya juga diberikan oleh beberapa teman cuplikan tentang orang yang mencuri motor. Hitungan 5 menit bisa curi 2 motor itu. Ditangkap oleh CCTV kantor itu, tapi dia nggak bisa nyari orangnya di mana. Ternyata caranya dia pakai, dia dengan beberapa orang ya, bukan satu orang. 2-3 orang datang, yang satu tugasnya hanya merusak kuncinya, yang satu temannya kalau sudah rusak dia yang bawa lari, gitu kan. Yang satu lagi siap-siap kalau masih ada kesempatan mencuri, dicuri sama dia lagi. Atau dia membawa lari orang yang merusak kunci itu. Dalam 5 menit, kurang 5 menit di situ cuplikannya. Nanti kalau itu saya coba kirim ke Ibu Yuli, nanti Ibu Yuli bisa sebarin ke teman-teman yang lain. Seperti itu, sampai 5 menit bisa mencuri 2 motor sekaligus. Ya. Mobil, ya macam-macam. Nah makanya kriminal-kriminal seperti ini kan tidak boleh dibiarin ini. Tidak boleh dibiarin ini. Emang harus dia secara individu boleh membela diri, atau memang dia bisa melaporkan atau pemerintah turun tangan. Intinya kalau ada seseorang membela kesucian dia, masuk kehormatan dirinya, darahnya, hartanya, keluarganya, maka berarti dia mati syahid kalau terbunuh. Itu hadis 1225. 1226. Wan Imran ibn Husainin radhiyallahu anhu qala qatala Ya'la ibn Umayyah rajulan fa'adda ahaduhuma sahibah fantaza'a yadahu min fami fanaza'a thaniyatahu fakhtasama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya'addu ahadukum kama ya'uddu al-fahl la diyatalah. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Imran ibn Husain ini semua kalau ada nama sahabat dan nama ayahnya, jangan tulisan ibnu ya, sudah sering kita luruskan, selalu bin. Ya. Ibnu itu kalau nama orangnya dihilangkan, misal dikatakan ibnu Husain, nah itu bisa. Ibnu Umar, hadis sebelumnya juga begitu tuh, Abdullah bin Umar, bukan ibnu Umar ya. Imran ibnu Husainin radhiyallahu anhu berkata, Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seseorang. Salah satunya menggigit temannya, lalu dia mencabut tangannya dari mulutnya dan copotlah gigi depannya. Jadi ada orang berantem nih, gigit-gigitan. Ternyata waktu digigit, dia tarik giginya orang yang menggigit itu copot. Sebentar, gak usah dibayangkan. Ini kasus dulu pernah terjadi. Mereka mengadu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, sebentar. Beliau bersabda, apakah salah seorang di antara kalian menggigit seperti menggigitnya unta jantan? Tidak ada diyat untuknya. Muttafaqun alaih dan lafadznya menurut Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Orang yang lagi bertengkar, terus kemudian diserang oleh, ini dua-duanya nih, gak jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Berantem, pukul-pukulan. Tapi dalam kisah ini dikatakan digigit, menggigit. Waktu dia menggigit, tadinya cuma bertengkar mulut, tapi diserang duluan digigit oleh orang ini. Karena kuatnya gigitannya sampai waktu ditarik tangannya dia, giginya orang itu jatuh. Kan orang kalau jatuh giginya bayar berapa kemarin? 15 ekor unta. Nah ini kata Nabi SAW, kali kamu menggigit seperti unta. Unta jantan itu kalau menggigit, itu dia bisa ngangkat manusia ya. Jadi ada cuplikan satu orang badui, digigit sama unta sampai dilempar sama dia, saking kuatnya gigitannya. Nah kata Nabi SAW, tidak ada diat untuknya, tidak dapat apa-apa walaupun giginya jatuh. Siapa suruh kamu gigit gitu loh. Seperti itulah makna hadisnya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, ternyata sahabat yang tadi sedang bertengkar mulut yang digigit itu tidak menyerang dia. Dia tidak berkelahi nih. Cuma kena kesakitan ditarik tangannya. Jatuhlah gigi orang yang menyerang. Dia berarti membela diri kan? Nah, membela diri tidak ada hukuman. Itu yang sedang kita bahas. Baik, hadis selanjutnya 1227 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim law anna imra'an ittala 'alayka bighairi idhnin fahadaftahu bihasatin fafaqata aynahu lam yakun 'alayka junah, muttafaqun 'alayh. وفي لفظ لأحمد والنسائي بأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. Ini yang saya bilang tadi masalah ngintip rumah ya. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Siapa Abul Qasim? Enggak tahu. Rasulullah SAW julukannya Abul Qasim. Memang dipanggil Abul Qasim ya. Biasanya dikatakan Nabi. Mana yang sudah mengaji 20 tahun ini Masya Allah. Abu. Ya. Enggak, sebenarnya Abu Al-Qasim. Pakai Al-Qasim. Cuma di sini di Indonesia kan Abul Qasim. Supaya langsung dibaca begitu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Abul Qasim alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya ada seseorang masuk rumahmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu dan mengakibatkan matanya keluar, maka engkau tidak berdosa. Muttafaqun alaih. Dalam lafaz riwayat Ahmad dan Nasa'i dan dinilai sahih oleh hakim, tidak ada diyah, enggak ada denda, dan tidak ada kisos untuknya. Tahu kan dia ya, dia yang kemarin kalau giginya jatuh 15 ekor unta dan seterusnya. Atau kisos. Jadi kisos itu kalau dia cobat matanya, rusak mata orang, matanya juga dirusak. Itu gak ada semua. Artinya kalau ada orang, tentu tidak mungkin orang masuk rumah kita kalau kita kenal main kita lemparin kan gak mungkin. Pasti mungkin kepergok, dia lagi buka peti emasnya, dia lagi buka apa gitu kan. Orang jelas mau mencuri. Lalu kemudian kita gak mungkin dekatin dia, pasti dia akan membela diri. Mungkin dari jauh dilempar dengan benda apa gitu kan. Intinya kalau orang masuk ke dalam rumah tanpa izin, maksudnya ini sudah jelas mau mencuri. Jelas dia akan berbuat kesalahan. Gitu kan? Mau mencuri. Maka secara otomatis dia kalaupun dihukum tidak berdosa pemilik rumahnya. Tapi ini tentu orang yang jelas mau mencuri ya. Saya bilang tadi misal hati-hati dengan waktu-waktu. Gak boleh sembarangan ini. Mungkin bapak-bapak lagi keluar kantor, ibu lagi di rumah. Lalu bapaknya mau buat kejutan, suruh ngantar sesuatu, mesin cuci kah atau apa. Orang tiba-tiba masuk ya, mau dikira istrinya keluar. Mungkin dia sudah percaya, mungkin temannya, mungkin Allahu a'lam. Masuk ibu lihat main gebukin saja ini. Bukan ini yang dimaksud ya. Jelas-jelas orang ini penjahat. Penjahat itu jelas kok. Tutup muka, jalannya ngendap-ngendap. Memang dia cari tempat-tempat yang dia mau ngambil. Itu seperti itulah, tempat-tempat yang dia tahu harta ya. Maka ini, kalaupun sampai dihukum, maka kita tidak berdosa. Tidak berdosa dan tidak ada hukuman, tidak ada kisos. Ya. Tidak ada dia. Baik, 1228. Wa anil bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hifdhal hawa'it bin nahari ala ahliha wa anna hifdhal mashiyati bil laili ala ahliha wa anna ala ahli al mashiyati ma asabat mashiyatuhum bil lail. Rawahu Ahmad wal arba'atu illa Tirmidhi wa sahih Ibn Hibban wa fi isnadihi ikhtilaf. Al-Bara' ibn Azib sama bin Azib ya, itu kan ibn. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW memutuskan bahwa tanggung jawab penjagaan pagar di siang hari adalah pada pemiliknya. Ini koma ya, atau titik di situ. Kasih titik. Dikasih titik. Tanggung jawab penjagaan pagar di siang hari adalah pada pemiliknya. Tanggung jawab penjagaan ternak di waktu malam adalah pada pemiliknya. Ini juga titik, itu kan sudah titik dua ya. Mesti titik saja. Dan pemilik ternak bertanggung jawab atas apa yang dirusak ternaknya pada malam hari. Riwayat Ahmad dan Imam 4, kecuali Tirmidzi. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan sanadnya masih dipertentangkan. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya setiap orang harus menjaga masing-masing yang sudah jadi haknya. Dan hadis ini memberikan gambaran bolehnya seseorang menggunakan pagar, keamanan, security, dan itu. Boleh semua, enggak ada masalah. Bahkan ulama mengatakan dari hadis ini boleh dia meletakkan sesuatu yang dia rasa aman, seperti orang meletakkan beling-beling kalau sekarang, atau orang meletakkan listrik, ada sengatan listrik yang membuat akhirnya pencuri enggak bisa masuk, atau alarm yang akhirnya bunyi gitu kan, sehingga orang ketahuan kalau ada yang mau mencuri. Maka itu semua tidak masalah dalam Islam, dibolehkan. Kalau di pagarnya dia ke dalam, haknya dia, haknya dia untuk itu. Karena memang dia harus mempertahankan dirinya, nggak boleh tidak, gitu kan? Sama halnya juga dikatakan di sini di siang hari dan malam hari. Nabi SAW menyebutkan masalah ternak. Kenapa disebutkan ternak, Bapak Ibu sekalian? Karena hewan ternak ini ada hukum tersendiri. Kalau misal ada hewan ternak kita lepas di siang hari lepas, keluar. Tetangga-tetangga gitu, lalu merusak tamannya tetangga di siang hari ya, di siang hari. Siang hari ini memang saatnya hewan-hewan ini nyari makan, emang saatnya nyari makan. Maka pemilik hewan tidak salah di sini, tidak ada hukuman. Yang sedang dimakan tamannya mestinya pakai pagar, kan dikatakan tadi dari awal ya, dia meletakkan pagar. Nah, itu hukum dulu, siang hari berarti gak masalah. Tapi kalau malam, memang saatnya manusia, hewan, semua tidur nih. Mestinya pemilik hewan mengandanginya kan? Mestinya. Tapi ternyata ada yang lepas, lalu merusak tamannya orang malam, tanggung jawab. Pemilik ternak bertanggung jawab. Kalau malam hari, ada hukumnya. Jadi berapa nilai pohon itu? Misalnya dia merusak satu pohon mangga, satu pohon apa, buah, harganya misalnya 500 ribu, rusak tuh. Dimakan, dihabisin sama kambing tetangga. Di malam hari, maka pemilik kambing bertanggung jawab. Kalau di siang hari, tidak ada tanggung jawab. Itu makna daripada hadis tadi. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap muslim semestinya ya, menaruh cadangan, berjaga-jaga, agar jangan sampai ada orang jahat yang masuk ke tempatnya. Bahkan dari hewan sekalipun. Dari hewan sekalipun. Jadi memang sudah sangat tepat kalau orang pakai pagar. Memang sudah seperti itu. Karena memang hadis ini menjelaskan masalah pagar. Sama peternakannya juga begitu. Peternakannya. Hukum yang lain adalah, khusus masalah hewan ternak, kalau hewan ternak ini lepas, kemudian memakan sesuatu yang berhubungan dengan haknya orang lain, merusak tanaman, di siang hari, maka pemilik ternak tidak berdosa. Tidak salah dia. Gitu kan? Ada hukum di sini, ulama bilang, kalau seandainya, ini kalau seandainya ada orang bobrok misalnya ya, tidak baik. Misalnya memang dia tahu nih, ini kebunnya tetangga sebelah, mungkin karena dia ada masalah dengan tetangga ini, cekcok misalnya, dia sengaja keluarin kambingnya 20 ekor, 30 ekor, lalu sengaja dibiarin masuk ke kebunnya orang itu, sengaja dibukain pagar untuk serang lah istilahnya. Kalau kambing nggak ada masalah, hukum syar'i kalau siang hari nggak apa-apa. Ini tetap dihukum nih, karena ada maksud dan tujuan gitu kan. Biasanya di siang hari itu kalau hewan ternak lepas itu satu ekor, dua ekor, nggak ada 20 ekor masuk. Nah, ini contoh saja. Ulama fikih memberikan gambaran kalau kelihatan ada unsur kesengajaan maka hakim bisa menuntutnya, diberikan haknya kepada pemilik kebun. Karena memang ada orang biasa gitu ya. kena jengkel saja misalnya. Nah, ini contoh. Baik. Kalau malam hari, wajib setiap pemilik ternak untuk memasukkan ternaknya ke kandang. Kalau sampai ternaknya merusak di malam hari, satu ekor atau lebih, sebesar apapun kerusakan dilakukan, maka pemilik ternak wajib bertanggung jawab. Karena malam hari itu sudah tidak boleh, bukan waktunya melepaskan ternaknya. Ini hukum syar'inya. Selanjutnya hadis 1229. Wan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fi rajulin aslama thumma tahawwada la ajlisu hatta yuqtal qada Allah wa rasuluhu fa umira bihi fa qutil, muttafaqun alayhi fi riwayatin li Abi Daud wa kana qad istutiba qabla dhalik. Baik, hadis 1229 sampai akhir bab kita 1231. Tiga hadis berhubungan dengan bahasan yang kedua, hukum orang murtad. Tadi yang sampai 1228 itu sudah kita selesaikan ya. Itu berhubungan dengan masalah kriminal-kriminal. Baik, sebelum saya pindah ke hukum murtad ini, ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Berhubungan dengan masalah tadi menghadapi penjahat. Ya, silakan. Banyak yang punya masalah rupanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Jadi katanya ternak itu kalau di tiap hari di Trans Sumatera itu kan lintas Sumatera itu sapi, ayam, kambing itu berkeliaran. Suatu hari kita nabrak kambing orang sana tidak ganti langsung, kalau ayam kita tinggalin aja. Kambing berarti itu berkeliaran Pak Sumatera. Nah itu saya bilang, kalau kamu ngapain kambing kamu berkeliaran, tapi kami nggak boleh jalan, harus dari. Tenang Bu, tenang. Nah. Jadi ibu pernah tabrak nih ceritanya. Tabrak kambing. Jadi kita kalau lewat, maksudnya harus kita selesaikan dulu kambing juga ya. Baik. Baik. Sekarang hukum bagaimana kalau ada kambing ternak orang lewat di jalan umum, lalu ditabrak? Apakah harus bertanggung jawab atau tidak? Begitu ya? Ya. Kalau ini hukum syar'i berbeda. Kalau memang hewan-hewan ini lewat di tempat umum dan memang oleh pemiliknya dia tahu ini adalah jalan umum yang bisa berbahaya misal, gitu kan? Dia tahu itu. Kemudian dia biarkan saja dan memang ada unsur kesengajaan, kalau ditabrak dia tinggal tagih, bayar. Saya dengar ini bukan cuma di daerah itu ya, iya. Ada beberapa wilayah-wilayah lain seperti itu. Jadi ada memang unsur kesengajaan, seperti di beberapa daerah di Sulawesi yang tempat saya, itu memang ada orang-orang yang sengaja melepaskan anjing misalnya atau hewan apa, kemudian nanti kesannya memang tinggal dijadikan sebagai sumber rezeki. Kalau dia ditabrak, nah maka dia nuntut, dan nuntutnya itu nggak masuk di akal, bukan nilai yang... Baik, sebentar Bu, saya udah ngerti, tenang. Saya ngomong ya, kalau ibu ngomong juga di bentrok. Ya. Saya udah paham maksudnya. Ya. Ini emosi yang dulu masih ke bawah rupanya. Tenang Bu. Bukan gayanya doang. Baik. Jadi ada, kalau ada unsur kesengajaan kayak tadi, cara mengetahuinya biasanya hakim itu tahu. Biasanya kalau di pengadilan ya, unsur kesengajaan misal, permintaan untuk membayar sesuatu yang melampaui dari nilai sebenarnya hewan itu. Misal, ya. Itu berarti tidak ada tanggung jawab. Berarti ada unsur kesengajaan. Tidak ada kewajiban tanggung jawab orang yang menabraknya. Itu pun dilihat orang ini sengaja atau tidak. Misal memang kita lagi jalan, tiba-tiba ngelintas gitu. Tiba-tiba ngelintas. Memang tidak ada maksud apa-apa. Bukan karena misal, kambing itu lagi berdiri diklaksonin tidak mau pindah. Kalau ibu sengaja tabrak, nah ini lain tanggung jawab, gitu kan? Jadi dilihat kasusnya nih. Kalau misalnya pemilik ternak ini memang sengaja dia jadikan sebagai sumber pendapatan, biasanya subhanallah perbuatan buruk itu tercium oleh orang-orang umum. Orang tahu tuh, oh di situ tuh biasa begini, oh di situ tuh biasa begini. Jadi tersebar gitu. Dan memang itu sudah kriminal memang ada di situ. Kalau itu jelas dia jadikan sebagai sumber pendapatannya, maka hukumnya kita dan kita tidak sengaja menabrak, nggak ada kewajiban. enggak ada kewajiban. Tapi kalau ibu memberikan sesuai dengan nilai itu sedekah. Tapi ini bukan tidak ada hubungannya sama denda. Enggak ada kewajiban dia membayar. Tapi kalau memang misal ibu lagi lewat di jalan, memang di kiri kanan ini peternakan, ya. Memang di situ tempatnya memang peternakan. Memang ada banyak gitu ya, ada jalan-jalan di mana ini memang peternakan. Lagi lewat ternak-ternak itu, kita lagi masuk ke pedalaman ya. Kita yang sabar. Kalau kita enggak bisa sabar lalu kita menabraknya, kita memang bertanggung jawab. Enggak boleh. Jadi dilihat kasuistiknya, Bu ya. Sesuai dengan keadaan. Nah, ini juga misal biasanya kalau peternakan itu lalu kita tabrak, biasanya pasti mereka minta nilainya saja. Misal nilai kambing itu sejuta, ya sejuta yang dibayar misal gitu kan. Bahkan mungkin kalau kambing, jadi kalau hukum hewan ternak yang halal dimakan ketabrak sebelum dia mati, misal dia masih tergelimpang di situ ditabrak dan sempat disembeli sebelum mati, itu halal dagingnya. Tapi kalau dia tergelimpang dan sudah mati seketika pada saat itu, sudah bangkai, nggak boleh dimakan. Jadi misal dia masih dalam kondisi sakit, ya sudah kita langsung ini, saya maaf ya, saya tabrak, saya bayar berapa kambingnya, 2 juta ini 2 juta. Udah, saya ini kambing ini saya bawa. Sembeli kambingnya, bawa dagingnya, halal gitu kan. Seperti itu memahaminya. Jelas, Bu ya? Baik, ada lagi? Beda, hukumnya berbeda. Kalau anjing, anjing itu salah satu hewan yang boleh dibunuh, gitu kan? Beda, apalagi kalau anjing itu hitam semuanya. Kalau hitam semuanya, maka itu boleh dibunuh kalau hitam semua ya. Tapi kalau masih ada warna lain tidak. Kalau ada orang yang pelihara anjing dan kita terganggu, laporkan. Ya, ya sebentar, sabar. Ini bahaya kalau ngomong sama suami begini modelnya. Tenang. Jadi kalaupun sudah mengganggu dan tidak mau, gitu kan? Itu hukum syar'i boleh membunuhnya. Hukum syar'i, karena dia mengganggu, dia sudah diingatkan nggak mau, gitu kan? Dan dasarnya hewan ini hewan haram untuk dimakan. Kan biasanya memang yang mengganggu tuh hewan yang tidak boleh dimakan ya. Memang hewan-hewan yang bertaring, memang hewan buas itu biasanya mengganggu. Tapi kalau hewan-hewan lain kayak misalnya ada kambing, ada sapi, kita sendiri juga tidak takut kan, main usir-usir aja. Tapi kalau anjing, ular gitu kan, pastilah orang takut dasarnya. Maka semua itu dalam hukum syar'i, kalau sudah diingatkan pemiliknya tidak mau, maka itu hukumnya boleh dibunuh ya, itu hukum syar'i. Baik, selanjutnya, makanya saya sarankan Bapak Ibu sekalian, ini saya harus ingatkan. Pertama, bagi setiap muslim tidak boleh pelihara anjing. Enggak boleh. Baik, ada yang pernah seorang ibu-ibu bilang, "Ustaz, itu kan hobi, masa pelihara hewan tidak bisa?" Nah, hukum Allah begitu. Kalau ibu pun mau, ibu pelihara hewan yang dibolehkan. Ada hewan bertaring boleh seperti kucing. Abu Hurairah pernah pelihara, enggak dilarang. Dan tidak pernah ada hadis menjelaskan kalau liurnya kucing itu najis. Enggak ada penyebutan. Tapi kalau anjing lain, kalau dijilat ada hukum syar'i gitu kan, nggak boleh. Maka itu nggak boleh, harus dicuci 7 kali ya. Itu masalahnya ada. Jadi bisa alihkan ke situ. Atau misal kalau hobi dengan hewan-hewan, mungkin ikan di akuarium ya, atau mungkin kelinci, hewan-hewan yang bisa, ayam ya, mungkin bisa dialihkan ke hewan-hewan yang boleh, karena hukum syar'inya tidak dibolehkan. Terlebih lagi ada hadis yang menjelaskan rumah yang ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Lalu untuk apa nih? Gitu kan? Ada pernah bahkan kasus seorang ibu sudah ikut dalam pengajian, ya, tapi dipelihara anjing. Saya pernah dipanggil ke rumahnya ceramah, saya tidak tahu. Gitu. Ternyata ada anjing. Baru dijelaskan setelah itu kalau dia itu memang hobi dengan anjing. Ini gak boleh. Udah pakai jilbab besar malah. Masih pelihara anjing karena hobi dari dulu. Gitu. Gak boleh. Kenapa harus ke anjing? Najis itu semuanya, enggak boleh. Air liurnya najis, kulitnya, sampai ulama mengatakan kalau air liurnya najis, maka seluruhnya najis berarti. Air liur kan sesuatu yang sederhana ya. Dari mulutnya pasti keluar setiap saat. Berarti hal yang lebih besar seperti dagingnya, seperti kulitnya, bulunya semua lebih masuk ya. Lebih masuk secara hukum. Baik. Daripada bapak ibu pelihara anjing atau pelihara hewan, lebih baik ambil anak yatim. Nah, oh iya. Manusia dapat pahala. Kata Nabi SAW, rumah yang paling berkah rumah yang ada anak yatimnya. Banyak tuh anak-anak miskin di pinggir jalan, kesian. Ambil sekolahin, tinggalin di rumah. Kan bisa. Ya, besar sampai nikah kan pahalanya berapa banyak. daripada kucing, anjing, makanannya mahal, urusnya mahal, untuk apa? Sampai saya dengar ada ibu-ibu pernah menyampaikan, Ustaz, ini ngerawat kucingnya 3 juta per bulan. 3 juta itu kalau satu keluarga. Nah iya, sampai operasi, sampai mandi, sampai salonnya, sampai segala. Lebih baik sekolahin di pesantren anak yatim, 3 juta per bulan bisa 2 atau 3 anak yatim tuh. Ya. Saya punya pesantren di Makassar, itu per anak biayanya hanya 1 juta per bulan. 3 juta bisa 3 anak. Bisa hafal Quran, bisa hafal hadis, bisa jadi orang manusia yang kita panen pahalanya. Itu kan. Lalu kenapa harus hewan misalnya? Baiklah. Kalau kita bicara nanti panjang lebar nih. Kita lanjutin hadis selanjutnya ya. Kita masuk sekarang ke masalah orang yang murtad dari agama. Hadisnya 1229 wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fi rajulin aslama thumma tahawwada la ajlisu hatta yuqtal qada'u Allahi wa rasulihi fa umira bihi fa qutil muttafaqun alaih wa fi riwayatin bi Abi Dawud wa kana kad istutiba qabla dhalik. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sama ibnunya diganti bin, tentang orang yang masuk Islam kemudian memeluk agama Yahudi. Jadi pernah ada orang di Madinah, dia sudah masuk, dia sudah syahadat, berapa hari kemudian pindah ke agama Yahudi. Aku, kata Mu'adz bin Jabal, aku tidak akan duduk sebelum orang ini dibunuh. Mu'adz bin Jabal ini adalah salah satu dai yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ke Madinah, ya. Keputusan Allah dan Rasulnya, lalu diperintahkan untuk membunuhnya dan ia dibunuh, muttafaqun alaih, dan menurut riwayat Abu Daud, orang itu telah disuruh bertaubat sebelumnya. Kita dengarkan di footnote nomor 1. Nabi SAW mengutus Abu Musa ke Yaman, lalu diikuti oleh Mu'adz bin Jabal. Ketika ia sampai di Yaman, maka Abu Musa menyodorkan bantal kepadanya, lalu berkata, turunlah. Tiba-tiba terlihat olehnya seseorang yang diikat. Lalu ia bertanya, ini siapa? Abu Musa berkata, semula ia adalah seorang Yahudi, lalu masuk Islam, lalu kemudian kembali lagi menjadi Yahudi. Kembali lagi menjadi Yahudi. Maka terjadilah hadis ini. Jadi saya ulangi ya. Abu Musa al-Ash'ari adalah da'i Nabi SAW ke Yaman. Lalu disusul oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Nabi yang mulia. Memang dia bisa dikatakan ulama'nya sahabat lah. Ya. Ulama'nya sahabat. Ini kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube ada ceramah saya khusus Mus'ab ibn Umair. Orang yang luar biasa gitu. Da'i Nabi, ada juga Mu'adz bin Jabal, ada juga Abu Musa al-Ash'ari. Ringkas cerita, Mu'adz bin Jabal adalah salah satu ulama sahabat. Mu'adz bin Jabal ini datang ke Yaman menyusul Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa waktu lihat Mu'adz bin Jabal datang dan dia tahu ini alimnya sahabat, disiapkan bantal ya, supaya dia turun dari untanya duduk di bantal ini si Mu'adz bin Jabal sebagai penghormatan gitu. Lalu dia lihat di sekitar itu, waktu dia turun dari untanya, dia lihat ada orang lagi diikat. Ditanya sama dia, siapa orang ini? Kenapa diikat? Kata ya Abu Musa al-Ash'ari, itu tadinya orang Yahudi. Kemudian dia masuk Islam, ikut agama yang sedang kita bawa ini. Kemudian dia masuk Yahudi lagi. Kata Mu'adz bin Jabal, saya demi Allah tidak akan duduk di bantal ini sampai dia dibunuh. Karena itu hukum Allah dan Rasulnya. Dia berarti permainkan agamanya. Maka didatangilah dia, kemudian ditawarkan kembali, kenapa kau murtad ke Yahudi, kenapa kau masuk Islam, kenapa kau enggak tetap dalam Islam, dinasihatinlah. Dinasihatin, tetap enggak mau. Tetap enggak mau. Dalam beberapa asar disebutkan orang ini mengatakan, saya lebih tahu Yahudi lebih baik, jadi kesannya kayak menghina Islam. Maka pada saat itu, Mu'adz bin Jabal mengatakan keputusan Allah dan Rasulnya orang seperti ini dibunuh, maka dibunuhlah dia. Ini makna daripada penutupan hadis ya. Dikatakan di sini, dari Mu'adz bin Jabal tentang orang yang masuk Islam kemudian memeluk Yahudi. Aku tidak akan duduk, kata Mu'adz bin Jabal, sebelum dia dibunuh. Karena tadi dia melihat orang itu diikat. Keputusan Allah dan Rasulnya lalu diperintahkan untuk membunuhnya dan ia dibunuh. Muttafaqun alaih, Sahih Bukhari Muslim. Menurut riwayat Abu Daud, orang itu telah disuruh bertaubat sebelumnya. Sudah disampaikan. Masuk deh, Islam kembali. Karena kan dalam Islam, orang kalau murtad, kemudian dia masuk Islam nih, dia murtad satu kali. Dilihat sebab-sebab murtadnya. Mungkin tadi saya bilang contohnya di awal pembukaan kita, gak ngerti, gak ada yang pandu. Nah, ada orang begitu ya, sudah mu'alaf 10 tahun, 15 tahun. Dia nikah, dia masuk Islam kena nikah. Istrinya pun tidak ngerti apa-apa. atau suaminya enggak ngerti apa-apa. Akhirnya setelah meninggal atau cerai, murtad lagi. Ini beda keadaannya ya, karena enggak ada panduan, enggak ada yang jelasin. Enggak ada seorang dai yang bersamanya, enggak ada yang menjelaskan. Ini lain hukumnya. Maka ini diberikan opsi penawaran. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan orang yang masuk Islam murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, dia murtad lagi. Dua kali kesempatan murtad, ini terakhir. Kalau orang ini memang tidak ada yang pandu, dia masuk Islam lalu dia murtad nih. Kemudian diajak lagi, misal contoh kasus saja ya. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, dia masuk Islam. Tidak, suaminya tidak ngerti agama, cerai. Atau meninggal suaminya, dia pindah ke agama Nasrani lagi, misal. Nikah lagi sama laki-laki yang kedua muslim, masuk Islam lagi. Misal, berarti dia sudah masuk Islam, sudah murtad ya sekali, sekarang dia masuk Islam. Ya, ini masuk Islam dia yang kedua kali ya. Ternyata cekcok sama si suami kedua, murtad lagi. Dua kali dia murtad. Murtad yang kedua ini hukumnya dibunuh. Murtad yang kedua, karena maksimal dua kali. Dia gak bisa lagi masuk. Berarti dia permainkan agama. Kalau sudah dua kali begitu kasusnya, mestinya dia sudah belajar. Gitu kan? Sudah harus belajar. Agama kan keyakinan. Gak boleh main-main dengan keyakinan. Gitu kan? Kalau yang pertama mungkin masih bisa ditolerir karena mungkin pasangannya tidak pandu. Yang kedua tidak ada alasan. Walaupun suaminya gak pandu lagi karena sudah ada jeda waktu. Ya, sudah ada masa. Ini contoh kasus saja supaya untuk lebih mudah memahami masalah kita ini. Ini orang yang murtad. Ya, orang yang murtad. Tapi kalau dia murtad, nanti akan kita jelaskan di akhir bab kita, murtad dengan cara beda ya, bukan dia pindah agama, tapi dia membatalkan keislamannya dengan mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah SAW, mengolok-olok Al-Quran. Ini kan bisa sampai murtad ya, ini murtad ya. Maka kalau terbunuh atau dibunuh, itu hukumnya memang sudah seperti itu, dan yang membunuhnya tidak dihukum. Nanti akan kita jelas, lebih jelaskan tentang hadis yang terakhir dalam bab kita. 1230 menjelaskan kepada kita, wa an ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas, nah ini betul tulisannya ya, Ibnu Abbas, karena namanya dia Abdullah, Abdullahnya dihapus, maka bisa dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya sebenarnya, bunuhlah dia, maksudnya murtad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentu di sini saya sudah jelaskan di awal pertemuan, kalau hukum membunuh itu lebih tepat pemerintah setempat atau hakim yang menentukannya, bukan individu. Jadi tidak bisa misalnya tetangga kita murtad lalu kita main bunuh, itu enggak bisa. Ya. Enggak ada hubungannya itu. Ini pemerintah, beda dengan tadi kasus kriminal awal, lain. Makanya dari awal saya bilang ada dua bahasan. Jelas ya, bahasa Indonesia loh saya pakai ini, supaya jangan sampai lagi dialih-alihkan atau salah paham. Nah, kalau seandainya pemerintah setempat menghukumnya, maka itu adalah haknya pemerintah. Dan ini hukumnya harus dibunuh. Kalau dia mempermainkan agama ya, makanya hukum ngolok-ngolok agama itu yang sering dituntut, akhirnya masuk penjara 10 tahun, dan seterusnya, itu memang pelecehan terhadap agama, pelecehan terhadap Nabi SAW, ya Al-Quran, ini tidak boleh didiamin memang. Hukumnya harus tegas, gak bisa main-main. Ini kalau dibuka maka akan banyak orang yang mengolok-olok itu. Ada sebuah hukum dulu saya mau jelaskan juga Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya seseorang itu di bawah naungan kita, Tepatnya budak, hamba sahaya. Kalau hamba sahaya itu berarti dia di bawah hukum tuannya, sebelum hukum pemerintah, sama dengan orang tua pada anaknya. Ya. Nah, kalau ini terjadi beda hukumnya, beda. Misal ada orang tua anaknya murtad. Dia kejar, dia nasihatin, enggak mau, lalu orang tuanya bunuh dia. Orang tuanya enggak dihukum di sini. Orang tuanya enggak dihukum. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab itu. Dia pribadi memang tanggung jawabnya itu anak. Ngerti enggak? Sama dengan hamba sahaya. Hamba sahaya kan di bawah naungan tuannya. Ada hadis yang menjelaskan Allah akan murka pada seseorang ya, tidak diterima sholat wajibnya, ibadah sunnahnya, sampai dia pulang. Seorang budak yang lari dari tuannya sampai dia pulang. Kalau budak, hamba sahaya gak bisa pergi dari tuannya. Gak bisa. Sampai dia bebas. Kalau tuannya bilang saya bebaskan kamu karena Allah yang pernah kita bahas dulu ya. Atau dia mukatib, dia cicil bayar. Tuan saya mau bebas berapa? 10 juta. Baik, saya cicil 1 juta 1 bulan ya. Oke, boleh enggak Bapak? Dan itu kalau budak mau ajukan mukatib, mau bebas kita enggak boleh tahan. Hukum syar'inya harus kita terima. Lebih besar pahalanya kalau kita lepasin saja, gitu kan? Tapi hamba sahaya selama dalam naungan tuannya, itu hukum di tangan tuannya. Hukum di tangan tuannya. Misal kalau dia dapat budaknya ini berzina, dia cambuk, itu boleh dalam Islam. Diahnya pribadi karena dia bertanggung jawab, gitu kan? Sama tadi orang tua pada anak. Tentu saja tidak mungkin orang spontan main bunuh, itu kan tidak boleh. Seperti orang tua bunuh anak, ini bukan berarti kita buka hukum boleh berarti bunuh saja anaknya murtad, bukan itu. Tapi kalau sampai terjadi orang tuanya sakit hati sekali, dia membunuh anaknya yang murtad, dianya tidak dihukum, orang tuanya enggak dihukum. Karena dianggap dia memang bertanggung jawab. Bukan berarti dibuka bunuh semua, enggak. Tentu saja ada orang tua yang tidak membunuh, enggak mungkin orang tua bunuh anaknya, tapi kalau sampai terjadi karena jengkelnya, maka dia secara syar'i tidak dihukum. Begitu pula dengan budak nih. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang budak wanita diberikan julukan Ummul Walad. Kalau masih ingat dulu di bab budak saya pernah jelaskan. Siapa itu Ummul Walad? Wanita budak yang melahirkan anak tuannya. Kan itu? Anak tuannya diberikan Ummul Walad. Hukumnya sendiri nih. Ada satu dulu sahabat, gitu kan? Ummul Walad ini budaknya dia perempuan yang punya anak dari dia. Mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tiap hari dia caci maki Nabi. Diingatkan sama tuannya, enggak mau dengar. Dia merasa posisinya sekarang sudah punya anak tuannya, maka dia rasa punya kedudukan. Enggak mungkinlah diganggu. Akhirnya si sahabat ini karena pegel udah enggak tahan, dibunuh budak itu. Waktu dibunuh dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan darahnya sia-sia. Maksudnya enggak ada hukuman buat kamu. Karena dia sudah menghina Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hal-hal yang membatalkan keislaman ya. Menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran. Ini bahaya, fatal. Tidak boleh. Ini satu hal yang tidak boleh sama sekali dibiarkan. Itulah yang dijelaskan di hadis terakhir di bab kita. Saya akan bacakan sekarang. 1221. 1231. Masya Allah. 1231. Ini sudah harus jadi ustazah semuanya. وعنه رضي الله تعالى عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها وأدقع عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أشهد فَإِنَّ دَمَهَا حَدَرْ رَوَاهُ دَوُدْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتْ. Dari dia, maksudnya sama tadi perawi sebelumnya ya, Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang sahabat yang buta matanya, mempunyai ummu walad, hamba perempuan yang memiliki anak dari majikannya, yang selalu memaki-maki dan mencela Nabi Muhammad SAW. Dan si buta tadi, si tuannya, selalu melarangnya. Namun ia tidak mau berhenti. Maka suatu malam orang buta ini mengambil cangkul yang tajam, lalu ia letakkan di atas perut ummu waladnya, sehingga dia membunuhnya. Kemudian ia tindihi dan tewaslah dia. Berita ini sampai kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa darahnya budak tadi yang terbunuh sia-sia. Riwayat Abu Daud dan para perawinya dapat dipercaya. Jadi riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya orang buta ini membunuh, gitu kan? Begitu tersebar di Madinah, orang buta membunuh ya wanita di rumahnya. Lalu para sahabat nih nangkapin nih si laki-laki buta ini, ditangkap, dibawa ke Nabi SAW. Jadi sambil diikat dibawa ke Nabi. Lalu kata Nabi SAW, kenapa? Mereka bilang, ya Rasulullah, orang ini bunuh wanita di rumahnya dan dia sudah punya anak dari perempuan itu. Kenapa dia bunuh, gitu kan? Maksudnya nggak boleh membunuh. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kau bunuh? Dia bilang, ya Rasulullah, demi Allah setiap malam dia caci maki anda. Setiap malam. Mau tidur pasti dia caci maki. Apa itu Muhammad? Apa itu gini? Apa itu? Padahal dia ini udah ya, udah dalam kondisi masuk Islam. Tapi seperti itu dia. Selalu dihina, caci maki, macam tiap malam. Dan ini sebagian athar menyebutkan sudah berjalan begitu lama menjadi sebuah tradisi setiap kalau setiap malam ini, bayangin ya, sudah sesuatu yang harus kayak seperti sebuah program. Bahasa setiap malam sudah seperti harus diucapin dia sama dia. Maka dia bilang, ya Rasulullah, tiap malam dia ucapin, saya larang. Jangan, itu Rasulullah, enggak boleh. Dia enggak mau dengar. Karena dianggap saya buta, saya tidak bisa buat apa-apa. Maka dia pun akhirnya terus melakukannya. Sampai dalam beberapa riwayat lain dikatakan, wanita itu mengatakan, memang kau bisa buat apa kalau saya caci maki nabimu? Sampai seperti itu gitu. Maka jengkelnya si laki-laki buta ini, karena dia tidak bisa memukulnya, gitu kan? Tidak kelihatan kan? Maka dia tunggu perempuan itu tidur, kemudian diambil cangkul sambil meraba, didapat perutnya langsung dipukul sama dia. Karena dia sudah tidak bisa tahan gitu. Tiap malam waktu yang panjang, tidak disebutkan berapa bulan, tapi dia terus mengucapkan setiap malam. Maka waktu mati terdengarlah gitu kan oleh tetangga-tangga, ditangkap dia. Ya Rasulullah, seperti itu kejadiannya. Kata Nabi SAW, saya bersaksi kalau darah wanita itu tidak ada nilainya. Jadi kau tidak dihukum, benar yang kau lakukan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kalau menghina Nabi SAW bisa murtad. Murtad sampai pada tingkat keluar dari agama. Ini enggak boleh. Menghina-hina Nabi, menghina Al-Qur'an, menghina Allah, menghina Islam, ini enggak boleh, enggak boleh dibiarkan. Ya. Lah iya, itu enggak bisa dibiarkan. Makanya dia jadi banyak karena dibiarkan. Mesti tegas, mesti tegas. Kalau hukum syar'i darahnya halal, dibunuh oleh pemerintah setempat harus dibunuh. Tapi ingat ya, kasuistik di sini adalah pemerintah yang turun tangan, bukan individu. Kecuali memang dasarnya di bawah naungan dia. Ingat hukum syari'nya ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi tidak ada hubungannya antara tetangga kita yang murtad dan seterusnya. Tapi kita adalah yang di bawah naungan. Kayak budak wanita di bawah naungannya. Si anak tadi saya kasih sama orang tuanya. Ini kalaupun terjadi kasus, secara syari tidak ada kisos bagi dia. Dan dianggap darahnya itu halal. Baik. Ini kita selesai sudah babnya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kucing boleh dipercaya pelihara atau tidak? Boleh dalam Islam. Boleh memelihara kucing. Karena Abu Hurairah, nama lainnya kan Abdurrahman ibn Sakhr ya. Namanya Abu Hurairah sahabat Nabi itu Abdurrahman ibn Sakhr. Tapi karena banyaknya kucing yang dia pelihara, sampai diberikan julukan Abu Hurairah. Hurairah itu dari kata-kata hirra, artinya kucing. Orang Arab itu kalau banyak yang dia lakukan, misal dia terkenal dengan kebaikannya, maka dikatakan dia Abu Karam. Misalnya orang ini sangat dermawan. Kalau dermawan kan karim ya. Nah kalau dia super dermawan gitu kan, dikatakan Abu Karam orang ini. Misal contoh. Nah sama tadi, dia pelihara kucing, tapi saking banyaknya kucingnya maka dikasih julukan Abu Hurairah. Jadi banyak, tiap hari dia berikan makan, dia urus. Berarti itu memberikan gambaran bolehnya pelihara kucing. Walaupun sebenarnya perlu kita garis bawahi ya, selain kucing yang haram dimakan dagingnya, haram dipelihara, haram ditransaksikan. Jelas ya. Jadi misal anjing, apalah yang bertaring, harimau, itu semua ular, semuanya enggak boleh. Karena haram dimakan dagingnya, haram juga nilainya. Kalau kucing boleh dipelihara, tidak boleh transaksi. Iya. Tetap tidak boleh ditransaksikan, hukumnya lain. Kenapa? Karena kucing ini tetap bertaring, haram dagingnya. Peliharanya boleh, transaksinya enggak boleh. Lalu bagaimana kalau saya mau beli kucing? Jangan beli kucing. Enggak usah beli. Ada kucing di jalan didapat, tidak ada yang punya, mau dipelihara silakan. Baik, mungkin tidak sebagus kucing ini, kucing itu, ya sudah resikonya. Enggak, tadi kan pertanyaannya masalah itu. Baik, jadi hukum memelihara kucing boleh, kan gitu. Tapi tidak boleh transaksi, itu ya, jelas. Baik, saya bilang tadi, daripada pelihara hewan, lebih baik pelihara anak yatim. Karena kucing yang dipelihara biayanya 3 juta per bulan. Makannya lah, bulunya lah, dokternya lah. Saya bilang tadi, 3 juta itu, kalau kayak pesantren saya di Makassar, satu anak yatim, 1 juta. Biaya makannya, segalanya, uang sekolahnya, 1 juta. 3 juta berarti bisa 3 anak yatim, bisa hafal Quran, bisa hafal hadis, bisa jadi orang baik. Gitu. Kenapa kita nggak pelihara anak yatim? Baik, saya punya banyak uang. Ya, sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 1 juta anak yatim, bagus malah, gitu kan. Berapa banyak teman-teman di Syria sekarang yang jadi korban, orang tuanya tidak ada, mati terbunuh, anak-anak yatim semua, gitu kan? Jadi sebaiknya, lebih baik ya, larinya kepada hal yang lebih bermanfaat dari sisi pahala. Ada lagi? Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya ini di tempat saya itu permasalahannya pada tikus tetap ya. Jadi tikus itu sudah sampai masuk kapnya mobil itu tetap. Jadi dia merusak kabelnya gitu. Terus kemarin itu pernah kita dikasih tahu dengan cara bahkan tikus itu ya listrik tetap. Jadi malu pada saat kita tikus baru kita lepaskan gitu. Selama ini alhamdulillah aman dan itu jadi nggak bisa masuk lagi. Nah, cuman permasalahannya sempat kalau itu terjadinya kena kucing gitu. Iya, jadi ada sebenarnya itu nggak sih nggak seberapa besar, cuma mungkin untuk kucing sudah nggak tahan. Itu gimana? Apakah sudah nggak boleh kita teruskan? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Jadi ada hewan-hewan yang boleh dibunuh. Semua hewan yang dikhawatirkan berbahaya boleh dibunuh. Seperti nyamuk ya. Mungkin ada lalat yang ganggu, serangga-serangga sudah mengganggu. Sudah mengganggu ya. Jangan iseng tidak mengganggu dicari lalu dibunuh, itu enggak boleh. Jadi sudah mengganggu baru. Kita enggak ada tugas semprot nyamuk di taman kita atau di luar rumah sana itu enggak ada. Tapi kalau masuk ke ruangan perlu disemprot karena mengganggu tidak bisa tidur itu lain gitu kan. Karena tetap saja hewan-hewan ini ada pahala digantungkan padanya. Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr, hadis Bukhari. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Di tumbuh-tumbuhan, di hewan, di manusia, di jin bahkan ada pahala itu. Kata Nabi SAW, misalnya kalau kalian makan, maka tulangnya rapikanlah. Kalau dibuang ya, jangan diserakin. Karena itu makanan saudara kalian jin. Lain, berarti itu ada unsur perintah gitu kan. Kita tahu wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing yang dia kurung di ruangan, dia tidak berikan makan, tidak kasih minum, tidak dibiarin juga keluar untuk mencari makan gitu kan, karena hanya jengkel sampai mati, maka Allah menyiksanya gara-gara itu. Misal, jadi ada hewan-hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah hewan-hewan yang mengganggu dan kita terancam dengannya. Kemudian ada hewan yang tidak boleh dibunuh kecuali memang beda bunuh dengan sembelih ya. Bunuh itu memang dengan cara yang tidak jelas. Bisa dipukul, bisa ditusuk, kan gitu. Itu lain, semuanya kan masuk dalam membunuh. Beda dengan sembelih. Nah, kita ada hewan yang tidak boleh dibunuh, hewan tidak buat salah apa-apa, Bapak Ibu bunuh. Ini enggak boleh. Enggak boleh sama sekali ya, tidak ada sebab. Tidak ada sesuatu. Masuk di dalamnya adalah hewan yang tidak berbahaya dan hidup di sekitar manusia. Di antaranya kucing, gitu kan. Ini semua tidak perlu untuk dibunuh, gitu kan. Bisa diusir, bisa dibiarkan pergi dan seterusnya. Baik. Hewan-hewan yang boleh dibunuh yang disebutkan dalam hadis adalah tikus, ya. Kalajengking, ular, ya. Ini yang disebutkan secara langsung namanya ya, cecak, ya. Ini disebutkan secara khusus. Yang lain itu tidak disebutkan secara khusus namanya, tapi dimasukkan dalam globalnya mengganggu, ya mengganggu berbahaya. Maka ini boleh, kan itu. Baik, tinggal kita bahas cara membunuhnya, cara membunuh. Boleh digunakan pukul, boleh digunakan ya untuk memukul atau tadi menyemprot dengan zat kimia, ya dari obat nyamuk misalnya. Nah itu boleh. Tapi enggak boleh nyetrum. Menyetrum enggak boleh. Menyetrum itu sama dengan membakar. Dua itu sebenarnya dilarang membakar. Yang dilarang membakar. Lah iya, makanya jangan pakai. Jangan pakai itu. Sama, membakar itu tidak boleh. Nabi SAW larang membakar. Sudah. Ya. Ibu-ibu sekalian kan banyak cara. Sekarang sudah bisa dipakai elektrik. Tidak ada baunya nyaman. Kenapa harus pakai setengah mati pakai raket kejar sana sini kan? Untuk apa? Enggak, insya Allah kalau dipasang itu ya ada memang yang sudah kualitas bagus, insya Allah akan aman. Dibersihkan sekitar rumah. Biasanya kan nyamuk itu karena rumahnya kotor. Kalau rumahnya bersih, insya Allah akan aman gitu, akan aman. Ya. Yang jelas tidak boleh membakar. Masuk dalamnya adalah sengatan listrik. Masuk dalam sengatan. Jadi jangan pakai itu, Bu ya. Jadi kalaupun tikus itu bisa banyak. Saya tahunya ada. Saya pernah menghadapi masalah yang sama. Jadi di rumah pernah ada tikus, kemudian di restoran juga pernah ada, dan ada penawaran dari beberapa perusahaan waktu itu. Di antaranya ada suara, ada alat mengeluarkan suara. Suara itu sebenarnya tidak diinginkan oleh tikus, terganggu. Dia pergi. Bentar, sabar. Saya kan juga punya pengalaman. Pernah kita pakai mempan kok. Allahu a'lam kalau tikus ini lain nih. Yang jelas bisa begitu. Atau ada racun tikus yang ditaruh bentuknya seperti makanan. Yang dia makan, dia mengering. Kalaupun tidak didapat tempatnya, maka dia tidak bau. Nah, dia mengering. Itu hal-hal yang Allah alam yang saya tahu dibolehkan. Tapi intinya, jauhi membakar. Masuk dalamnya adalah menyengat itu ya, dengan listrik. Ada lagi? Ya, silakan. Tolong mic-nya. Baik. Kalau orang tuanya tergantung. Orang tuanya selama anaknya di bawah naungan dia, dia sudah didik belum? Gitu kan? Kalau orang tuanya dasarnya memang sengaja, ada banyak orang tua gitu ya. Sengaja anaknya disekolahkan di sekolah Katolik misalnya. Sengaja sekolah di sekolah non-Muslim. Padahal ada sekolah Islam, alasannya lebih kualitas misal. Akhirnya anaknya murtad, tanggung jawab dia. Dia penyebabnya, gitu kan? Jadi kalau orang tua penyebab, dia jadi tidak paham agama atau dia biarkan, termasuk teman-teman anaknya semua orang non-muslim misalnya, gitu kan? Akhirnya terpengaruh dan murtad, orang tuanya bertanggung jawab. Tapi kalau orang tuanya sudah didik agama, berjalan waktu karena pernikahan, karena pergaulan, sudah dinasehatin tetap tidak mau, orang tuanya tidak bertanggung jawab. Baik, tinggal selanjutnya hukum, apakah tetap melanjutkan silaturahim dengan orang yang murtad, maka ulama mengatakan dilihat keadaannya. Kalau dia tadinya non-muslim, masuk Islam, tidak ada yang bina. Sekali lagi kembali kepada poin awal. Memang dia mu'alaf tapi tidak mengerti. Kemudian dia murtad, ini enggak putus hubungan silaturahim. Tapi kalau dia murtad dalam kondisi tahu Islam, kayak tadi kasusnya memang harus sudah kena hukum bunuh, maka ini terputus semuanya. Karena orang yang murtad terputus hak waris. Enggak ada hak waris mereka. Begitu murtad sudah tidak ada hubungan waris. Artinya waris tidak punya hak apa-apa dari orang tuanya. Kan itu. Jadi dilihat kondisinya. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jelas ya, Bu? Ada lagi? Sudah? Baik. Insya Allah kita pertemuan akan datang akan masuk di masih ada. Saya enggak dengar ya. Tolong mic-nya. Kalau ibunya yang buta, anaknya muslim, Tetap dilihat kenapa ibunya murtad. Sana sama kasusnya, sama aja. Kalau ibunya murtad dalam kondisi tidak tahu Islam itu, memang dia tidak tahu, walaupun dia muslimah tadinya, atau dia non-muslim masuk Islam, tidak pernah tahu Islam, tidak pernah ada yang didik. Ada orang begitu ya, mungkin tinggal di negara kafir, cuma statusnya Islam, tidak ngerti apa-apa. Kemudian dia murtad, maka ini tetap ada silaturahim di antara mereka. Tetapi kalau orang tuanya tahu Islam, gitu kan, tapi karena faktor ekonomi, karena faktor pernikahan, dia tahu. Buktinya kalau dia tahu itu sebenarnya hatinya berat. Banyak orang begitu ya. Dia murtad karena terpaksa, karena suaminya, karena istrinya, gitu kan. Ini semua jelas hukumnya. Atau karena faktor ekonomi, dia rasa susah, ya sudah, supaya dia mampu dikasih anggaran tiap bulan dia murtad. Ini enggak ada silaturahim lagi. Sudah jelas-jelas hukumnya dia harus dibunuh di sini oleh pemerintah setempat muslim gitu kan. Jadi anaknya harus tinggal, enggak boleh tinggal, enggak boleh di situ. Makanya banyak di antara sahabat yang meninggalkan orang tua mereka. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau terkenal sangat bakti sama ibunya. Gitu kan? Kemudian ibunya bilang waktu dia masuk Islam, waktu itu umurnya kalau enggak salah sekitar 18 tahunan, kata ibunya, wahai Sa'ad, kau sudah masuk agamanya Muhammad. Sebentar, Bu. Bu, sebentar, maaf. Supaya enggak bentrok suaranya. Jadi dia bilang, "Hai Sa'ad, kau sudah masuk agamanya Muhammad. Kalau kau tetap mau bertahan dengan agama," kata Sa'ad, "iya." Kata ibunya, "Kalau kau tetap dalam agama itu, saya akan mogok makan. Saya enggak mau makan nih. Enggak mau makan, enggak mau minum. Kalau sampai saya mati pun gara-gara itu, nanti orang akan bicara di Jazirah Arab, terutama Mekah, kalau Sa'ad membunuh ibunya." Kata Sa'ad, "Janganlah ibu, enggak boleh begitu. Ini agama benar, saya harus ikutin." Ini ibunya dasarnya kafir ya. Dasarnya kafir gitu. Lalu kemudian ibunya bilang, "Saya akan boikot, saya enggak mau makan." Ternyata betul, ibunya sehari semalam enggak makan, enggak minum, sampai lemas, pucat. Dan pada saat dia sudah lemas, dia sudah tergeletak, kata dia kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, lihatlah, sebentar lagi saya akan mati. Kalau kau tidak mau tinggalkan agama itu, maka saya ya, kau akan diburuk, akan dirusak namamu gitu. Saya akan meninggal dalam keadaan ini." Maka Sa'ad radhiyallahu anhu duduk di dekat ibunya lalu berkata, "Ibu, jangankan kamu memiliki satu nyawa, kalau kau punya 1000 nyawa, masing-masing habis satu persatu, mati sampai habis. Kau ingin saya tinggalkan agama ini, saya tidak akan tinggalkan. Terserah kamu mau makan atau tidak." Sama saat ditinggalkan ibunya. Tinggalkan. Akhirnya ibunya makan. Makan akhirnya. Gitu kan? Tapi saat meninggalkan ibunya, ditinggalkan sama dia. Sampainya ibunya membiarkan dia, baru dia tinggal serumah lagi. Baru dia tinggal serumah. Kan contohnya ya. Jadi dilihat di sini bagaimana niat dia sebenarnya. Allahu a'lam. Sudah? Kalau doa anak yang muslim kepada ayah ibunya diterima. Doa ibunya untuk anaknya enggak ada. Enggak ada doa orang kafir yang dijabah sama Allah. Enggak ada. Sebaik apapun dia. Karena yang menjadi hijab diterimanya doa adalah kekafirannya. Itu jelas hadisnya. Yang pernah dalam hadis Bukhari ada orang Yahudi lewat lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Assam alaikum, kematian buat kalian." Kata Aisyah, "Assam untuk kalian, kematian buat kalian." Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, tenanglah. Tidak ada sesuatu dihiasi dengan kelembutan kecuali akan menghiasinya." Gitu kan? "Ya Rasulullah," kata Aisyah, "tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan?" Kata Nabi, "Saya sudah jawab." Nabi bilang, "Wa iyyakum, dan untuk kalian." Gitu kan? Kata Nabi SAW, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Jadi jelas, semua orang kafir tidak diterima doanya oleh Allah SWT. Itu konsep agama kita. Baik. Sudah? Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Terutama di saf-saf awal nih. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga majlis kita diberkahi oleh Allah dan dijadikan sebagai tambahan di timbangan amal kita hari kiamat. Semoga semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah. Yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Semua yang punya masalah semoga diangkat oleh Allah SWT. Yang pernah berbuat dosa yang hadir di majlis kita ini dan kedua orang tua kita semoga dimaafkan semuanya. Dan digantikan oleh Allah dengan kemahmurannya menjadi pahala. Dan juga kita berdoa agar seluruh muslimin dan muslimat yang hidup dan juga yang sudah meninggal dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.